بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنأتي نعزكم الله terkait dengan masalah khawarij atau yang sekarang menamakan dirinya dengan gerakan ISIS atau Daulah Islamiyah Khilafah Islamiyah. Mereka ini bukan semata-mata pemikiran, tetapi juga masuk pada amaliyah, tindakan-tindakan nyata. Sebagaimana yang telah disaksikan sendiri pada kondisi khawarij pada umumnya dan ISIS pada khususnya. Dan yang paling membahayakan adalah pemahamannya. Karena dari pemahaman inilah, dari pemahaman takfir inilah akan muncul sekian dan serangkaian sekian banyak aksi-aksi mereka secara fisik. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, mereka ini terkait dengan gerakan-gerakannya tidak pasif. Mereka sangat aktif mengkampanyekan pemikiran mereka, pemahaman mereka kepada kaum muslimin, terutama kepada pemuda-pemuda kaum muslimin. Cara mereka untuk menarik simpatisan, bahasanya cara mereka untuk merekrut massa, ialah dengan menyemangati pemuda-pemuda Islam pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya semangat berjuang, semangat berjihad fi sabilillah, dengan membawakan ayat-ayat tentang jihad, hadith-hadith tentang masalah jihad, keutamaan-keutamaan masalah jihad yang memang dalam Islam barakallahu fikum keutamanya sangat besar dan menggiurkan keutamaan dunia akhirat. Tapi penerapan mereka salah. Dari sini mereka bisa membangkitkan gelora semangat pemuda-pemuda untuk berjuang atas nama agama. Slogan Ish hamida au mut syahida, hidup mulia atau kamu mati syahid, efektif untuk merekrut pemuda-pemuda Islam yang punya semangat keislaman tapi dangkal keilmuan. Cara yang lain ialah dengan cara menjatuhkan kehormatan penguasa, dengan cara menyebutkan sekian banyak kekurangan-kekurangan, keaiban-keaiban, cacat-cacat pada penguasa yang ada. Dan mereka bisa membawakan contoh-contoh konkretnya. Dikarenakan memang penguasa kita manusia biasa. Mereka bukan orang yang maksum. Manusia biasa yang memiliki kesalahan-kesalahan, yang memiliki mungkin kezaliman-kezaliman dan segala macamnya. Itu mereka jadikan sebagai alat untuk merekrut massa. Sehingga orang-orang yang memiliki jiwa ketidaksukaan dengan pemerintah akan tersulut, terpancing perasaannya, terpancing emosinya untuk bergabung. Ini dua cara yang paling jitu yang ada pada mereka, barakallahu. Cara-cara yang lain mungkin mereka lakukan dengan pendekatan-pendekatan finansial, pendekatan-pendekatan ekonomi dan segala macamnya. Itu mungkin, karena kan yang namanya orang-orang yang menyimpang dari siratul mustaqim barakallahu fikum akan mengerahkan segala cara, menggunakan segala daya dan upaya untuk mendapatkan yang namanya massa. Tapi yang terpenting tadi itu menggelorakan semangat jihad, jihad, jihad, jihad, sehingga fadilah jihad dalam Al-Quran dan hadith mereka gunakan untuk merekrut massa bergabung dengan mereka. Kemudian terkait dengan penguasanya, barakallahu fikum. Nama ya, sehingga kita harus waspada lebih ketika ada pihak-pihak pada pengajian-pengajiannya, pada ceramah-ceramahnya, pada siaran-siaran radionya, pada majalah-majalahnya, pada buletin-buletinnya, pada selebaran-selebarannya, yang mengusung poin-poin tadi dengan modus-modus tadi. Harus diwaspadai dengan ilmu syar'i. Kita harus tahu jihad yang benar yang bagaimana, dan harus tahu bagaimana mauqif, sikap yang benar pada penguasa yang zalim atau penguasa yang memiliki kekurangan-kekurangan yang banyak. Barakallahu fiik. Kemudian ikhwanatina azzakumullah, ketika mereka berhasil merekrut massa, mereka ini akan mengalami dua kali proses diklat, pelatihan. Barakallahu fiikum. Ada dua buku panduan yang ada pada mereka. Yang pertama akan diajari terkait dengan ahkam al-fiqhiyah, terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan segala macamnya, toharah dan segala macamnya. Tayyib. Begitu selesai diklat yang pertama, akan masuk kepada diklat yang kedua, akan diajari secara khusus tentang kitabul jihad, kitabul imarah, terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan jihad dan segala macam. Disinilah barakallahu fikum, mereka akan menancapkan kuku-kuku, taring-taring tajam virus-virus pemahaman mereka yang mengerikan tadi. Menanamkan lebih dalam, lebih tajam, mencengkram lebih kuat pemahaman takfir tadi di benak-benak pemuda-pemuda Islam dan kaum muslim pada umumnya. Di situ mereka mengkampanyekan paham takfir. Di situ mereka mengkampanyekan takfirul hukam, mengkafirkan penguasa dikarenakan tidak berhukum dan hukum Islam di situ. Sehingga matang jadi mereka tadi itu. Jadi apa ya kan? Jadi khawarij-khawarij baru. Barakallah. Setelah itu dikasih dua pilihan. Mau bergerak dalam bidang dakwah atau bergerak dalam bidang imarah wal jihad. Dan mereka sangat menghasung orang-orang yang mereka rekrut untuk masuk dalam bidang imarah wal jihad. Semangat. Kalau ada di antara mereka yang lebih condong kepada bidang dakwah, dimasukkan dalam bidang dakwah. Diserahkan kepada bidang dakwah yang urusannya dengan pesantren, urusannya dengan pengajian-pengajian Islam, dan nanti ujungnya akan menjadi pemikir-pemikir khawarij. Akan menjadi da'i-da'i khawarij yang mengkampanyekan secara luas pemahaman khawarij dari ceramah-ceramah mereka, daurah-daurah mereka, tablik akbar mereka. Barakallahu fikum. Sementara yang memilih untuk bergerak dalam bidang imarah wal jihad langsung dimasukkan dalam kem-kem pelatihan. Langsung dikirim ke kem-kem pelatihan. Di sana dididik militer. Barakallahu fikum. Di sini mereka berupaya untuk memutuskan mata rantai dengan memberikan satu briefing, tidak boleh saling kenal antara bidang dakwah dengan bidang imarah. Seolah jalan sendiri, jalan sendiri. Ketika dari pihak aparatur negara kita, dari pihak pemerintah berupaya untuk memberangus mereka, maka briefing berikutnya yang disampaikan oleh mereka ialah memutus mata rantai semua yang ada. Masing-masing membuat link sendiri-sendiri, sel-sel sendiri. Dan itu enggak ada masalah bagi mereka, dikarenakan mereka sekali lagi adalah orang-orang militan, bukan orang-orang abangan. Mereka ini adalah orang-orang yang suka dan mencintai aroma-aroma, bau-bau darah dan kematian. Itu bahasanya. Mereka ini adalah orang-orang yang siap untuk mengorbankan harta benda, jiwa raga untuk jihad fisabilillah. Bahasa mereka jihad fisabilillah. Sehingga satu orang saja bisa bergerak. Bisa bergerak. Apalagi dengan dunia yang sangat canggih semacam ini, satu orang dengan satu perangkat bisa menggoyang dunia. Mengkampanyekan pemahamannya dan segala macamnya dengan sel-sel sendiri-sendiri. dan briefingnya diupayakan satu sama lain gak mengenal. Padahal mereka nanti ketika ada suatu event, suatu momen, barakallahu fikum, mereka dengan serta-merta dengan sendirinya akan muncul secara bersamaan. Yang ini, yang ini, yang ini. Seluruh tanah air, seluruh dunia. Barakallahu fikum. Ini yang harus diwaspadai. Sehingga bahayanya itu bukan semata-mata bahaya gerakan, tetapi bahaya individu mereka. Gerakan-gerakan individual dan gerakan-gerakan semacam jamaah, rombongan. Tapi semuanya barakallahu fikum kembali kepada ciri-ciri yang sama. Kembali kepada pemahaman yang sama. Kembali kepada pemikiran yang sama. Sebagai info barakallahu fikum, di tengah-tengah mereka sendiri khanafatina azzakumullah, terjadi yang namanya ikhtilaf, perselisihan, terjadi yang namanya iftirak, perpecahan. Dikarenakan kaum khawarij memiliki sekian banyak sekte-sekte yang ada. Ada sekte Qa'diyah, ada sekte Ibadiyah, ada sekte Haruriyah, ada sekte Azariqah. Itu dulu. Tapi secara global barakallahu fikum mereka terbagi menjadi dua. Ada sekte Al-Qa'diyah, ini yang duduk di belakang layar, pemikir-pemikir, dai-dai, ulama-ulama khawarij yang mengkampanyekan pemahaman-pemahaman khawarij mereka, pemahaman-pemahaman takfir mereka, dan yang merencanakan segala sesuatunya. Ketika ada penyerangan-penyerangan, aksi-aksi di sebuah tempat, ini pemikir-pemikirnya, Al-Qa'idah. Yang kedua adalah Al-Muqatilah. Al-Muqatilah adalah pihak-pihak yang langsung terjun dalam front pertempuran. Orang lapangan itu. Ini yang melakukan aksi penyerangan-penyerangan kepada pemerintah, kepada aparatur negara, kepada pihak kepolisian yang menjarah ATM-ATM dan segala macamnya, barakallahu fikum, dan yang melakukan aksi pom-pom bunuh diri. Ini Muqatilah namanya. Tapi di balik mereka ada orang-orang yang menjadi pemikir mereka, namanya Al-Qa'diyah. Yang paling berbahaya kata para ulama, Al-Qa'diyah tadi. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Mereka berbeda-beda, berselisih pendapat, tetapi punya pemahaman yang sama, pemikiran yang sama. Ketika muncul sebuah kemaslahatan yang sama, mereka akan bersatu padu untuk kemaslahatan tadi, walaupun setelah itu ribut sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan bagaimana gerakan mereka dan bagaimana cara perekrutan mereka. Sehingga di sini mereka sasaran mereka secara utama pemuda-pemuda Islam dan orang-orang yang jahil dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengerti bagaimana prinsip-prinsip agama terkait dengan masalah-masalah tadi, bagaimana mensikapi penguasa terkait dengan bab jihad, bab imarah, bab takfir dan segala macam, yang enggak mengerti prinsip macam ini akan mudah terpengaruh oleh mereka. Barakallahu fikum. Apalagi semangat untuk mengamalkan sunnah tinggi tengah-tengah mereka. Semangat untuk menggunakan baju-baju Islam, imamah, berjenggotan, itu sangat luar biasa. Namun sayang tidak diiringi dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka dominan sisi penyimpangan-penyimpangannya. Barakallahu fikum. Baik, adapun sisi dampak negatifnya terkait dengan bahaya ISIS, bahaya Khawarij untuk bangsa dan negara dan agama Islam sangat banyak. Saya mulai dengan beberapa poin-poin yang membahayakan Islam secara khusus. Yang pertama, ikhwanatina azzakumullah, dengan adanya gerakan Khawarij ini, dengan adanya gerakan ISIS ini, maka banyak dari kalangan orang-orang kafir yang semakin fobi terhadap Islam. Sampai pada tingkat muncul gerakan Islamofobia, yang fobi, yang anti kepada Islam. Tentunya yang menjadi prakarsanya orang-orang kafir, tetapi ternyata masuk di dalamnya orang-orang yang muslim juga, menjadi anti, menjadi benci kepada Islam, dengan tindakan mereka. Dibayangkan Islam itu agama yang ekstrim. Islam itu agama yang radikal. Islam itu tidak mengenal kasih sayang. Islam itu tidak mengenal rahmat dan segala macamnya. Dijelek-jelekkan. Terutama yang secara zahirnya sama dengan zahirnya kaum Khawarij. Yang ternyata zahir itu barakallahu fikum banyak yang sesuai dengan contoh sunnah. Yang berjenggot kena imbasnya, yang berjubah kena imbasnya, yang menggunakan sorban imamah kena imbasnya, yang celananya di atas mata kaki kena imbasnya, perempuan-perempuannya bercadar kena imbasnya. Dikatakan sebagai Islam radikal. Dianggap semuanya adalah sama. Padahal tidak sama, barakallahu fikum. Zahirnya sama, tapi yang membedakan adalah pemahaman dan pemikirannya. Barakallahu fikum. Yang kedua, tindakan-tindakan mereka ini, barakallahu fikum, mencoreng-moreng Islam wal muslimin. Dampaknya adalah membuat kaum muslimin ini minder untuk mengamalkan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, yang sesungguhnya sesuai dengan sunnah rasul, tapi kebetulan diamalkan oleh kaum khawarij ISIS. Minder untuk mempelajari ilmu agama. Sudah merebak sedemikian rupa di kalangan kaum muslimin anggapan dan asumsi bahwa setiap orang yang belajar agama ujung-ujungnya teroris. Ya, Pak ya. Apalagi ketika mengkaji ilmu agama, mempelajari Islam, datang ke tempat-tempat pengajian, tidak lama kemudian jenggotnya ditumbuhkan. Wah, gelisah nih orang tuanya. Tiba-tiba kemudian ganti. Sudah menggunakan gamis, menggunakan jubah, menggunakan sarung dengan baju koko. Tidak pernah lagi menggunakan pantolon kaos biasa begitu. Hah? Tambah gelisah lagi orang tuanya. Dilihatin, duh, celananya cingkrang juga. Waduh, tambah gelisah lagi. Hah? Istrinya atau anak putrinya berubah. Yang biasanya menor, yang biasanya umbar aurat, yang biasanya genit dan segala macamnya berubah menjadi perempuan yang diam, perempuan yang baik-baik. Berubah lagi pakaiannya menjadi pakai jubah-jubah yang lebar. Berubah lagi menggunakan jubah yang besar. Lama-lama pakai cadar. Akhirnya membuat orang itu menjadi kerdil, menjadi minder untuk mengamalkan agamanya. Dituduh langsung sebagai khawarij, sebagai teroris, sebagai ISIS dengan semata-mata itu. Minder untuk mengamalkan amal-amal Islam, amal-amal sunnah Rasulullah SAW, dikarenakan kebetulan itu diamalkan oleh kaum khawarij. Ini dampak yang sangat-sangat mengerikan terkait dengan din Islam. Sampai pada tingkat imbasnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul dilecehkan, Rasul dihinakan. Sampai muncul apa namanya karikatur-karikatur yang menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu kejam. Mau menggunakan jubah, di kepalanya banyak bom, banyak granat gitu. Di sekitarnya sekian banyak wanita. La haula wala quwata illa billah. Ini semuanya efek negatif dari gerakan-gerakan penyimpangan yang semacam ini, di antaranya ISIS, Khawarij dan semisalnya. Barakallahu. Yang lebih mengerikan lagi, ikhwan fillah azzaqullah, yang ketiga adalah gerakan mereka ini meracuni akidah Islam. Meracuni akidah kaum muslimin. Islam yang anti takfir. Islam itu antipati dengan pemahaman takfir, mengkafirkan orang serampangan, mengkafirkan orang serampangan. Islam yang antipati dengan gerakan khuruj, pemberontakan penguasa. Pemberontakan penguasa, Islam anti dengannya. Ini menjadi tercoreng, menjadi teracuni dengan pemahaman-pemahaman khawarij, di antaranya ISIS itu tadi. Mereka menyebarkan, mengkampanyekan pemahaman anti pemerintah, anti penguasa ke kalangan kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Kemudian menanamkan kepada mereka pemahaman jihad yang salah, menanamkan kepada mereka pemahaman takfir. Ini yang paling membahayakan, sehingga mudah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Meracuni akidah Islam, meracuni akidah kaum muslimin dengan pemahaman-pemahaman yang ekstrim semacam ini, yang Islam berlepas diri daripadanya. Allahul musta'an. Ini 1, 2, 3 poin efeknya terkait dengan agama, tapi sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Ini penyimpangan-penyimpangan pada akidah. Terkait dengan efek negatif dan bahaya khawarij atau bahaya ISIS terkait dengan negara juga sangat banyak. Dengan adanya gerakan khawarij, dengan gerakan ISIS, dengan pemahaman-pemahamannya, dengan akidah-akidahnya, muncul efek yang sangat negatif. Satu, menjatuhkan kewibawaan penguasa muslim di mata kaum muslimin, di mata masyarakat kaum muslimin. Jatuh, dikarenakan mereka menjatuhkan penguasanya, menghujat penguasanya, membongkar penyimpangan-penyimpangan, kejelekan-kejelekan penguasa di depan massa, bahkan mengkafirkan penguasa, sehingga penguasa tadi menjadi rujaan. Itu bahasanya orang Jawa Timur ya. Dirujak, tahu rujak ya? Ada enggak rujak di sini? Hah? Ada ya? Dirujak, rujaan masyarakat yang terkena pemahaman ini. Udah diganyang sana, ganyang sini, sikat sana, sikat sini, celah sana, celah sini, hujat sana, hujat sini. Jatuh, jatuh. Yang namanya kehormatan penguasa, kehormatan pemerintah dengan gerakan orang-orang semacam ini. Padahal Islam ikhwanatina azzakumullah memuliakan penguasanya, memerintahkan warga negara Islam untuk mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang syar'i atau perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Nasul Quran, nas Quran An-Nisa 59 dan ayat beberapa riwayat yang ada yang lain terkait dengan top masalah ini. Jatuh kehormatan penguasa. Yang kedua, efek negatifnya ialah menanamkan kebencian kepada penguasa, menumbuhkan rasa benci kepada penguasanya, yang nanti efeknya, ujungnya nanti adalah siap untuk memberontak penguasanya. Dan ini merupakan ciri khasnya mereka. Efek negatif untuk negara, akan muncul gerakan-gerakan pemberontakan, baik secara individual, muncul orang-orang, tokoh-tokoh, pihak-pihak tertentu yang mencela penguasa, menghujat penguasa, muncul rombongan-rombongan tertentu yang memberontak penguasa, bahkan bukan perkara yang mustahil akan muncul gerakan-gerakan separatis untuk menggulingkan kekuasaan. Dikarenakan ini yang mereka inginkan, menggulingkan kekuasaan dan menggantinya, kata mereka, dengan khilafah Islamiyah, dengan daulah Islamiyah. Maka efek yang paling mengerikan, munculnya gerakan kudeta militer dengan senjata yang mereka upayakan pada sebuah bangsa dan negara. Nyata di Irak sekarang ini, di Syam sekarang ini, dengan ISIS sekarang ini. Gulingkan semuanya, senjata yang bermain. Kalau sudah terjadi yang satu ini, maka Anda semua akan menyaksikan kekejaman, kebengisan, kekejian, kengerian seperti yang dialami oleh orang-orang di sana, di tempat isi sana. Semoga tidak terjadi di NKRI. Barakallahu fikum. Tapi kalau dibiarkan, ujungnya ke situ. Kalau terjadi ya ikhwan, Allahul musta'an, yang ada pertumpahan darah, yang ada kondisi yang tidak aman, rasa ketakutan di mana-mana, Suasananya bukan suasana yang tentram, yang damai. Suasana-suasana perang. Di mana-mana senjata. Ujungnya nanti ialah pendidikan-pendidikan terbengkalai. Apalagi di tempat-tempat terjadinya front pemberontakan, front kudeta. Madrasah-madrasah tutup. Sekolah-sekolah tutup. Pesantren-pesantren tutup. Ibadah kaum muslimin pun akan terganggu. Masjid-masjid tutup atau sepi. Orang takut keluar dikarenakan nyawa taruhannya. Ketika terjadi yang namanya front tadi, peperangan tadi antara penguasa dengan mereka, barakallahu fikum, korban berjatuhan. Janda-janda jadi banyak. Nah gitu ya. Dikarenakan suaminya meninggal. Janda-janda jadi banyak, yatim piatu jadi banyak. Kondisi yang sangat-sangat mengerikan, suasana perang. Sehingga negara itu menjadi hancur. Negara itu akhirnya menjadi tercapik-capik dengan kondisi yang ada. Jangan tanya ekonomi, gak mikir ekonomi sudah. Memikirkan gerakan kudeta militer tadi itu. Oh, semuanya akan kacau balau, ekonominya, politiknya, pertahanannya, pendidikannya, sosialnya, semuanya akan hancur. Ketika mereka punya kekuatan dan berhasil mengkudeta penguasa atau berhasil dengan power mereka, menggunakan senjata mereka melawan penguasa yang ada. Persis seperti yang terjadi sekarang ini di Irak sana. Sehingga bahayanya sangat mengerikan. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah wa rahimakumullah azakumullah, tidak heran Rasul alaihi salatu wassalam betul-betul mengecam mereka dengan kalimat-kalimat yang pedas, menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka dengan kalimat-kalimat yang pedas. Tidak heran kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam punya cita-cita, keinginan untuk memberangus mereka, membunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum 'Ad. Dikarenakan demikian ya. Dan seperti yang digambarkan tadi oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kalau mereka laqad darahullah berhasil menguasai sebuah wilayah, berhasil menguasai sebuah daerah, bahkan berhasil menguasai sebuah provinsi atau sebuah pulau, apalagi sebuah negara, yang dipertontonkan adalah kekejaman, kebemisan, pembantaian, segala macamnya. Tidak akan menyisakan anak kecil laki, anak kecil perempuan, bayi-bayi, laki-laki, perempuan, semuanya akan hancurkan sama mereka. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga bahaya mereka sangat laten. Ikhwan fillah azzakumullah. Ikhwan fillah azzakumullah. Satu hal yang perlu saya ingatkan di sini sebelum kita membahas terkait dengan masalah solusi Islam dalam bab ini. Satu hal yang perlu sampaikan di sini, ikhwan fillah azzakumullah, adalah Islam sesungguhnya juga memiliki ajaran dan prinsip ketegasan kalau mereka memandang adalah kekerasan. Islam punya prinsip jihad fi sabilillah. Islam memiliki yang namanya hukum-hukum hudud yang mungkin dipandang sebagian pihak keras, mungkin dikatakan agak sedikit sadis. Namun barakallahu fikum, perlu diingat baik-baik, itu ada aturan mainnya. Tidak diberlakukan untuk semua pihak. Islam memiliki yang namanya syar'iyatul jihad. Syariat berjihad. Ada ketentuannya. Jihad itu dikatakan syar'i apabila bersama dengan pemerintah. Tahta rayati waliyil amr. Di bawah bendera penguasa kita. Yang muslim, walaupun dia walim, walaupun dia mungkin dikatakan kurang aspiratif, dan semisalnya, selama belum kafir. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-imamu junnatun yuqadaru min waraihi. Ini dalam Sahih Muslim. Imam, penguasa itu junnah, tameng, perisai. Di mana musuh-musuh itu diperangi di belakang perisai tadi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya imam penguasa adalah tameng-tameng kaum muslimin, di mana kaum muslimin memerangi musuh-musuhnya di belakang penguasa tadi, di belakang tameng-tameng tadi. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama una untuk menyatakan bahwasanya jihad dikatakan syar'i ketika bersama dengan bendera penguasa. Itu dengan langsung instruksi dari Bapak Presiden yang menginstruksikan kepada aparat negara. Mereka semua yang mengatur segala sesuatunya. Masyarakat ketika diminta tampil untuk berperang, untuk berjihad bersama dengan mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Yang pertama ya Pak. Yang diperangi dan sembarang orang. Yang diperangi adalah orang-orang kafir. Yang betul-betul harbi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, yang membenci kaum muslimin. Di front jihad fisabilillah. Bukan orang kafir dhimmi yang tinggal senegara dengan kita. Bukan kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai. Dia di negaranya sendiri, kita di negara sendiri punya perjanjian damai, hubungan baik, hubungan sosial, politik, budaya dan segala macamnya. Bukan pula orang-orang kafir yang masuk ke negara kita dengan visa-visa resmi sebagai dubes, sebagai turis-turis mancanegara, sebagai orang yang masuk untuk event-event olahraga dan segala macamnya. Bukan mereka ini perangi. Tapi orang-orang kafir yang terang-terangan memusuhi Islam, memerangi Islam, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela Al-Quran. Itu pun ingat dengan bendera penguasa. Dan praktiknya, ikhwanuddin azakumullah, adalah di situ ada fatwa-fatwa ulama kibar. Ulama besar pada masanya yang menfatwakan kaum muslimin untuk berjihad bersama dengan penguasa mereka. Baru. Yang namanya jihad ya perang. Otomatis memerangi dan membunuh orang-orang kafir tadi. Pertumpahan darah. Tapi syar'i. Untuk menumpas gerakan orang-orang kafir. Dan ingat, di bawah bendera penguasa kita dengan kepemimpinan penguasa kita dan fatwa ulama-ulama kibar kita. Tidak serampangan. Itu yang dicontohkan Rasul pada masa hidupnya. Ketika jihad dengan para sahabatnya melawan kaum musyrikin, contohkan oleh para khulafaur rasyidin dan yang lain-lainnya, jihad yang syar'i. Seperti itu ya yang diinginkan dalam Islam. Dan tidak ada kekejaman. Ketika jihad tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang-orang tua, kecuali kalau mereka ini dijadikan sebagai tamengnya musuh. Musuh tidak mungkin diberangus, melainkan dengan cara memberangus semua, berangus semua. Itu kondisi yang sebenarnya darurat. Ketika perang tidak boleh mencincang musuh, namanya muthlah dan semisalnya. Ada adab-adabnya barakallahu. Jihad. Dalam Islam juga ada yang namanya na'zakumullah. Hukum-hukum yang terkait dengan eksekusi-eksekusi mati. Itu juga ada dalam Islam. Hukum merajam, eksekusi mati. Hukum qisas, eksekusi mati. Dan semisalnya, hukum cambuk, itu juga ada dalam Islam. Tetapi ingat, ini semuanya untuk orang tertentu yang memang terjerat oleh hukum-hukum kriminalitas Islam. Dalam Islam. Dan semua orang dicambuk yang terkena hukuman had tadi. Dan ingat, yang melakukannya, yang menjadi eksekutornya adalah pemerintah, adalah penguasa, bukan masyarakat umum. Orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk menjadi eksekutornya. Itu pun dengan cara yang punya adab, dengan cara yang sangat tinggi sopan santunnya. Tidak kemudian datang pakai pisau tumpul, digorok begitu. Tidak demikian ya. Kecuali hukum rajam. Kalau hukum rajam, dilempari batu sampai dia mati. Itu juga dengan kejamnya, kejinya, dan kotornya perzinaan. Selebihnya penguasa yang mengeksekusi para ulama. Allahul musta'an. Sehingga ada dalam Islam hal yang semacam ini ikhwan, tapi semuanya ada aturan mainnya dan umumnya dilakukan oleh pihak penguasa dengan izin agama. Bukan individu-individu masyarakat yang berbuat demikian. Barakallahu. Ingat baik-baik. Sehingga beda antara ketegasan Islam dengan kebengisan dan kekejaman Khawarij, ISIS di antara. Adapun terkait dengan solusi Islam terkait dengan mereka ini, ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa kita dan penguasa-penguasa yang lainnya, ada upaya pendekatan persuasif. Itu jelas. Upaya memberikan masukan, memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan, dijelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, dibongkar pemahaman-pemahaman mereka. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya ketika mereka berdialog dengan kaum Khawarij pada masa itu. Ini cara semacam ini, persuasif. Berhasil, alhamdulillah, itu diharapkan ya. Tetapi kalau tidak bisa, tidak berhasil, dan tidak mungkin bisa meredam kekejaman mereka, kezaliman mereka, kecuali harus dengan cara diberangus, dengan cara dibasmi, diperangi, maka pihak Islam, agama Islam, mengizinkan penguasa. Sekali lagi, mengizinkan penguasa, mengizinkan pemerintah untuk memberangus mereka dengan senjata. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Sungguh kalau aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum 'Ad. Ini kalau enggak mungkin diredam. Dan perang melawan mereka berpahala. Ketika penguasa pemerintah kita memberangus mereka, perang melawan mereka, itu perkara yang sangat mulia, syar'i, berpahala besar. Kita ahlul buhut memberangus para pemberontak, berpahala itu para penguasanya. Mereka semakin perang semakin dosa dikarenakan mereka sebagai kaum pemberontak. Barakallah. Ketika dari pihak penguasa kita ada yang meninggal dunia dan dia ikhlas dalam berjuang memberangus mereka, ini dikatakan sebagai khairu qatla, sebaik-baik orang yang terbunuh, mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal karena terbunuh oleh mereka. Khairu qatla man qatalu, sebaik-baik yang terbunuh, yang dibunuh oleh kaum Khawarij, jadi korbannya Khawarij. Tapi kalau mereka yang terbunuh, mereka dapat dosa dan orang yang terjelek di muka bumi ini. Syarru qatla tahta adimis sama, kaum Khawarij sejelek-jelek yang terbunuh di bawah kolong langit. Sehingga ketika penguasa kita barakallahu fikum sudah melakukan tindakan-tindakan persuasif luar biasa, pendekatan-pendekatannya tidak juga mempan, mau tidak mau juga harus diberangus mereka ini, ternyata melawan, terjadi baku tembak antara penguasa kita dengan mereka. Jangan ragu-ragu pak, jangan ragu-ragu, arahkan moncong-moncong senjata bapak sekalian itu kepada mereka. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam rangka untuk memberangus kaum pemberontak. Bapak diizinkan secara Islam untuk berbuat demikian ketika tidak mungkin dengan cara persuasif. Moncongkan lillahi ta'ala. Ketika mereka terbunuh, mereka adalah orang yang paling jahat di muka bumi ini. Ketika Allah takdirkan bapak terbunuh, insyaAllah bapak terbunuh dengan pahala yang besar sebagai khairu qatla man qatalu, sebagai orang yang terbaik yang dibunuh oleh mereka. Jangan ragu-ragu. Beberapa tahun silam ketika ada peristiwa di Poso, perang antara penguasa dengan teroris-teroris di Poso sana itu, beberapa tahun yang lalu, perang sekian hari, ada teman-teman kita dari kalangan kepolisian bimbang ini, mana tembak anda ini. Mereka berpikir, kan masih muslim, kita kan tidak boleh membunuh dan menumpahkan darah kaum muslim. Terus kalau bapak diem, siap ditembak sama mereka? Ya enggak siap Ustaz, maksudnya kita diem aja diperangi sama mereka. Dijelaskan, ini beda. Mereka ini beda. Bapak sudah berupaya keras untuk melakukan pendekatan persuasif, penyuluhan-penyuluhan kepada mereka yang dipenjara-penjara dan segala macamnya, luar biasa. Pendekatan-pendekatan tokoh-tokoh agama, luar biasa. Apakah mereka terus berhenti? Tidak. menyerang, menembak. Barakalafikum. Ya sudah, kalau enggak memungkinkan laki untuk persuasif, Islam mengizinkan ini, Pak. Sampaikan sikan banyak hadisnya Rasul dan keterangan-keterangan para ulama mantap. Sikap. Sikap. Sikap aja. Ikhlaskan niat dapat pahala insyaallah taala. Darah mereka menjadi halal dikarenakan mereka memberontak penguasa. Rasul mengatakan dalam sabda dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadatain melainkan dengan satu dari tiga cara. An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, itu hukum qisas. Ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah, sudah menikah, sudah mengumpuli istrinya, kok berzina dengan perempuan yang lain, dihukum rajam. Dan at-tariku li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari Islam. Al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, kaum pemberontak. Halal dengan pemberontakannya. Ini Al-Imam An-Nawawi menegaskan, ini karena tidak bisa lagi dengan cara-cara persuasif. Ingat baik-baik ya, ketika tidak mungkin lagi dengan pendekatan-pendekatan persuasif, dengan cara-cara baik, hanya satu cara memberangus mereka, maka dengan cara diberangus. Sikat Pak, sikat. Semangat dikarenakan din. Sehingga jangan mengatakan kejam pemerintah itu, kejam penguasa itu, kejam juga tuh ustadz-ustadznya itu memerintahkan untuk menembaki mereka semuanya. Jawabannya, nah, mereka yang enggak mau baik-baik. Dinasihati baik-baik, enggak tobat-tobat. Malah justru membuat kerusakan di mana-mana. Membantai muslimin sak maunya sendiri. Menyerang pos-pos polisi sak maunya sendiri. Menjarah uang-uang kaum muslimin sak maunya sendiri. Bikin kerusakan sak maunya sendiri. Giliran diserang, teriak-teriak. Kayak apa? Ini diizinkan dalam agama. Ada upaya terakhir untuk mengurusi mereka semua. Naam. Hada secara global terkait dengan masalah solusi Islam. Adapun terkait dengan perincian yang ada, barakallahu fikum, di samping mengurusi mereka, perlu adanya upaya-upaya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Di sini diperlukan adanya ta'awun, saling bantu membantu di kalangan para du'at ilallah, para da'i-da'i ilallah, para mubalighin, para asatidzah, untuk saling bahu-membahu menjelaskan kepada umat tentang prinsip-prinsip akidah Islam yang benar, supaya mereka paham akidah yang benar, dan berupaya untuk meng-counter pemahaman-pemahaman sesat takfir dan pemahaman saja kaum khawarij pada khususnya, dan pemahaman-pemahaman yang lain yang menyimpang pada umum. Maka digalakkan dakwah ilallah, pengajian-pengajian Islam yang benar dengan bimbingan Quran, hadith, dengan pemahaman para ulama, dijelaskan Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin, prinsip yang benar, yang lurus, dikounter pemahaman-pemahaman yang menyimpang, wahagata, supaya muslimin tadi tahu mana yang hak, mana yang batil. Ditumbuhkan semangat mencintai penguasanya, semangat as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa yang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia punya banyak kesalahan, selama dia masih muslim, belum kafir, mentaati penguasa dalam perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, wahakadha, sehingga muslimin itu punya kewaspadaan, punya maklumat, punya pengetahuan-pengetahuan yang cukup untuk bisa mendeteksi lebih dini gerakan-gerakan mereka-mereka tadi, barakallahu fikum, dan tidak mudah terpancing oleh slogan-slogan mereka yang menyilaukan di kalangan kita nazakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan secara global terkait dengan masalah ini, kalangan kita nazakumullah. Adapun terkait dengan fatwa-fatwa ulama, sangat banyak ulama sekarang ini, ulama-ulama kibar mancanegara yang semuanya mengecam gerakan ISIS, dan mereka mengatakan itu adalah gerakan khawarij dan pemahaman mereka pemahaman takfir yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan yang kerjasama dengan penguasa, dan yang mengkafirkan siapa saja yang keluar dari kelompok mereka. Sehingga ini merupakan kepanjangan tangan Khawarij yang ada pada masa lalu. Insyaallah mereka pasti akan redam, akan tertumpas, barakallahu fikum. Tapi sunnatullah juga akan muncul kembali kekuatan berikutnya. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullama kharaja qarnun quti', setiap kali muncul tanduk mereka akan terputus. Patah, muncul lagi, patah, muncul lagi, patah, muncul lagi, dan nanti akan berakhir menjadi pasukan-pasukan dajjal, nanti akan berperang melawan Al-Imamul Mahdi yang dibantu oleh Nabiullah Isa alaihi wasallam di akhir zaman nanti pada perang besar di akhir zaman. Barakallahu fikum. Khawarij menganggap orang yang tidak sepaham dengan mereka dia kafir, sehingga mereka menghalalkan darah orang yang di luar paham mereka. Apakah paham Khawarij ini mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mengekalkan pelakunya dalam neraka? Pertanyaan ringkasnya, apakah Khawarij ini kafir ataukah muslim? Ada khilaf di kalangan para ulama kita terkait dengan masalah Khawarij ini. Mayoritas ulama kita dulu sampai sekarang menyatakan mereka itu tidak kafir. Mereka adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat pemahamannya, yang sangat membahayakan, tapi belum sampai tingkatan kafir. Pendapat sebagian ulama kita dulu sampai sekarang ini menyatakan mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Karena Rasul mengatakan yamrukuna minaddin kama yamrukus sahmu minar ramiyah, mereka itu melesat keluar dari agama sebagaimana panah mengenai buruan dan lepas dari buruannya. Jadi masuk Islam, keluar, tidak bakal kembali lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Mereka semuanya sepakat, ini orang yang sesat dan yang menyimpang. Nah, terkait dengan nomor hadis saya lupa ya. Hadis yang menyebutkan bahwasanya akan muncul Khawarij tadi sampai akhirnya bergabung dengan pasukan Dajjal, itu dikeluarkan Ali Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab insyaallah, dan para ulama kita menghukuminya dengan hasan, isnaduhu hasan. Antum cek di Ibnu Majah insyaallah ada. Bagaimana menjawab syubhat mereka yang mengkafirkan penguasa dengan dalil wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir. Taib ikhwan. Saya mau tanya dulu kepada mereka, apa yang mereka maksudkan dengan hukum Islam yang tidak diterapkan oleh penguasa kita? Apakah semua hukum Islam ataukah sebagian hukum Islam? Ataukah yang mereka maukan itu adalah undang-undang negaranya? Nah begitu. Kalau yang mereka maukan adalah hukum-hukum Islam, pada kenyataannya kalau kita lihat di Indonesia ini terlalu banyak sekali hukum-hukum Islam yang diterapkan oleh penguasa kita dan diamalkan oleh kaum muslimin dengan tidak ada sedikit pun tekanan dan intimidasi. Antum sholat bebas, sesuai dengan sunnah, contoh Rasul. Apa ada penekanan dari kaum dari penguasa? Antum puasa, antum zakat, antum haji, arkanul Islam, rukun Islam yang lima itu antum kerjakan di Indonesia ini sesuai dengan contoh Rasul. Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada apapun dari pihak penguasa. Ya, barakallahu fikum. Naam ya. Kalau yang mereka maukan di sini adalah terkait dengan undang-undang negara, ya kita harus mengakui undang-undang negara Indonesia adalah Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Taib. Sekarang yang jadi masalah, apakah yang undang-undangnya seperti ini dalam bahasa mereka tidak menggunakan undang-undang Islam dikatakan kafir dengan ayat tadi? Jawabannya qanamtina azzakumullah, para ulama kita ketika menerangkan ayat ini memiliki klasifikasi, memiliki perincian terkait dengan orang-orang yang memiliki undang-undang non-muslim, non-islam. Yang pertama ialah orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia meyakini bahwasannya hukum manusia itu lebih afdal dari hukum Allah. Ini dikatakan kafir. Dikatakan kafir. Yang kedua, dia berhukum dan hukum manusia dan dia meyakini hukum manusia sederajat dengan hukum Allah. Ini kafir. Yang ketiga, dia meyakini yang afdal itu hukumnya Allah Azza wa Jalla. Tapi meyakini hukum Allah sudah tidak lagi relevan di zaman sekarang ini. Sudah tidak bisa diterapkan di zaman sekarang ini. Yang diterapkan hukumnya manusia. Ini kafir. Yang ketiga adalah dia meyakini hukum Allah yang paling afdal. Dia meyakini hukum Allah yang relevan, yang paling maslahat di zaman sekarang ini. Tapi ya tendensi-tendensi yang lain, tendensi politik dan segala macamnya yang membuat dia tidak bisa berhukum dan hukum Allah. Ini dikatakan fasik. Dikatakan fasik, zalim. Ayatnya ada tiga. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kafir. Yang kedua, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dikatakan fasik. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dikatakan zalim. Tidak semuanya kafir. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Dirinci. Faham sekarang ya? Tapi untuk yang dihukumi kafir, kafir apa ini? Kafir akbar atau kafir asghar? Kalau kita memperhatikan dan kembali kepada penafsiran para ulama kita salafun salih, barakallahu fikum, mereka menyatakan terutama dari Ibnu Abbas dan sahih dari beliau dari banyak jalur, yang dimaukan dengan ayat ini wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, itu kufrun tuna kufrin. Kufur yang bukan kufur besar. Artinya kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Saya dipahami? Itu penafsiran salaf ya. Anggap, kita katakan anggaplah itu dikatakan sebagai kufur akbar yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Jawabannya ayat ini hukum umum, bukan hukum vonis. Paham ya? Umum ya Ikhwan. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, itu umum. Hukum umum diperbolehkan. Tapi ketika bicara hukum vonis, menfonis penguasa tertentu dikatakan kafir dengan sebab itu, tidak semudah yang dibayangkan. Prinsipnya Islam, prinsipnya kaum muslimin, prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah menyatakan untuk kafir secara fonis harus terpenuhi persyaratan-persyaratannya dan hilang faktor-faktor penghalangnya. Panjang itu prosesnya. Dan ujungnya nanti yang berhak untuk menyatakan dia kafir atau tidak, pemerintah, para ulama kita. Para ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat besar, ulama-ulama kibar yang menfonis, yang menentukan ini penguasa telah kafir atau tidak. Bukan ente, bukan kamu-kamu ini. Paham insyaAllah ya? Mafhum. Ini yang mereka paham ya. Naam, Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita bisa kembangkan lagi terkait dengan masalah definisi negara Islam. Apakah sebuah negara dikatakan Islam ketika undang-undangnya harus Islam? Dalam artian ketika undang-undangnya non-Islam dikatakan kafir. Al-jawab barakallahu fikum, para ulama kita ketika membicarakan terkait dengan negara Islam, Darul Islam, mereka ternyata tidak memperhatikan semata-mata sisi hukumnya. Hah? Yang mereka perhatikan yang pertama ialah sisi penguasanya, penguasa tertinggi negara itu, muslim atau kafir. Kalau dia muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun dia bengis, selama dia muslim, maka dikatakan sebagai darul Islam, negaranya Islam. Yang kedua, penduduknya. Kalau mayoritas penduduknya adalah muslimin, walaupun muslimin abangan, tidak semuanya soleh. Taib, ketika mayoritasnya adalah kaum muslimin, maka dikatakan sebagai darul Islam, negara Islam. Tapi ketika minoritas dan yang umum adalah orang kafir, dikatakan darul kufur, negara kafir. Tergantung penduduknya. Yang ketiga, tergantung syiar Islamnya. Ketika syiar Islam, utamanya yang zahir, yang nampak, kayak azan, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id, dan syiar yang lainnya, ketika syiar Islam tadi terlaksanakan di sebuah negara secara menyeluruh dan zahir tampak dengan tanpa adanya tekanan, itu dikatakan sebagai negara Islam, darul Islam. Antum adzan sak kenceng-kencengnya kalau masalah ya. Apalagi bersaut-sautan. Masjid ini adzan, sana adzan, sana adzan, sana adzan, Masya Allah. Bergema bumi Cilacap dengan suara adzan. Yang jamaah berbondong-bondong masjid ini, masjid itu, dan segala macam. Ketika Jumatan juga demikian. Id apalagi, Masya Allah. Ramadan, wah terasa. Harus mudik, harus balik, segala macamnya. Ya, Barakallahu fikum. Nampak dengan tenang. Haji, Masya Allah, paling banyak. Syiar nampak menyeluruh dan tidak ada intimidasi dan segala macamnya. Itu namanya darul Islam. Mereka tidak menyinggung masalah penguasanya. Kenapa? Dikarenakan ada hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan nanti akan ada nanti di tengah-tengah umatku umara, penguasa-penguasa. Wasa saya kunu fi ummati umara, akan ada tengah-tengah umatku para penguasa. Wasayakumu fihim rijal, dan akan tampil dari penguasa-penguasa tadi sosok-sosok penguasa yang digambarkan oleh Rasul, la yastannuna bi sunnati, tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya, wa la yahtaduna bi hadi, tidak mengambil petunjuk dengan ajaranku. Ini non-Islam undang-undangnya itu. Tidak menggunakan sunnah Rasul, tidak menggunakan bimbingan Rasul, non-Islam. Lu menggambarkan kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani insin, hati mereka hati setan dalam bentuk jasad manusia. Penguasa yang zalim, yang kejam, yang lalim, yang sadis kayak setan. Itu zalimnya zalim lahir batin. Ya, orangnya zalim kejam, undang-undangnya tidak menggunakan sunnah Rasul. Ketika para sahabat bertanya apakah boleh diberontak, dia diserang dengan pedang, beliau mengatakan, "Lah, tidak boleh selama mereka mendirikan salat dalam lafadz, selama mereka menegakkan kitabullah." Hakal. Sehingga bukan penguasanya semata-mata. Bukan undang-undangnya, tapi yang dipandang penguasanya, penduduknya dan syiar Islam. Walhamdulillah Indonesia Raya ini diakui oleh dunia Islam sebagai baldatun muslimah akbaru buldaniha, sebagai negara Islam yang terbesar di dunia ini. Bangga? Bangga. Senang tinggal di negara muslim seperti ini. Barakallahu. Bagaimana tidak? Penduduknya mayoritas muslimin. Iya, enggak salah ya. Penguasanya? Jarang ragu. Penguasanya? Yang sekarang apa? Yang sekarang itu? Bukan yang kemarin-kemarin. Sekarang ini? Yakin? Loh. Yakin enggak? Oh, yakin. Salat enggak? Salat ya? Masya Allah. Jangan ragu-ragu ya. Muslim nampak dengan sholatnya dia. Ya Allah, syiar Islam ya kan di Indonesia ini Syiarnya kelihatan begitu nyata, begitu jelas, tidak ada sedikit pun intimidasi dan segala macam. Ya sudah. Haldatun muslimah. Sehingga ketika dia mengatakan ini negara kafir, ya sudah, suruh out dari Indonesia. Out dari sini. Ya mengenai penguasanya kafir. Undang-undangnya kafir, negaranya kafir. Sebentar, jenengan ini kalau nikah daftarnya kemana? Ke KUA. Tidak sah. Dengan pemahaman kalian tidak sah pernikahan kalian dikarenakan Anda mendaftar kepada negara yang Anda kafirkan sendiri. Yang nikahkan kamu siapa? Mertuamu ngerti bahasa Arab lah? Mertuaku wong Jawa ya. Akhirnya dilimpahkan kepada wali hakim. Rasah pernikahan kamu tadi. Karena kamu dinikahkan oleh orang-orang yang kamu yakini kafir. Sekarang kamu tinggalnya di mana? Ya, di Indonesia. Nah, kamu juga enggak beres tinggal di negara kafir. Sana, hijrah sana. Al-muhim. Nah itu ya, Pak. Jadi punya pemahaman tapi enggak mikir gitu ya. Allah wala haula wala quwata illa billah. Jam piro iki rek? Jam 1:30. Di antara syubhat mereka ikhwan fillah azakumullah untuk ISIS secara khusus yang betul-betul saya lupa tadi ya, betul-betul membuat banyak pihak yang kepincut dengan mereka ialah beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ar-rayatus sud, bendera hitam. Dalam sebagian riwayat bendera hitam ini nanti adalah pasukan-pasukan Imam Mahdi. Anda enggak dengar ya? Ini justru ternyata diantara pemicu sekian banyak pemuda-pemuda Islam dan kaum muslim itu gabung dengan ISIS. Karena mereka ini diantara slogan dan kampanyenya itu semuanya hitam. Bendera hitam dengan tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengatakan kami pasukan Imam Mahdi. Dikarenakan dalam sekian banyak riwayat disebutkan di antara ciri-ciri pasukan Imam Mahdi nanti di akhir zaman barakallahu fikum adalah mereka menggunakan bendera-bendera hitam. Nah, ini gimana cara jawabnya ya kan? Cara jawabnya barakallahu fikum gampang. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjelaskan bahwasanya semua riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang rayatus sud, bendera-bendera hitam, itu hanya khusus untuk satu bendera hitam, yaitu benderanya nanti Al-Imam Mahdi Al-Muntabar di akhir zaman nanti. Belum keluar Imam Mahdinya, belum lahir Imam Mahdinya barakallahu fikum. Dan beliau menceritakan dalam sejarah Islam ada beberapa gerakan-gerakan khawarij yang juga menggunakan rayatus sud. Di antara yang beliau contohkan ialah bendera hitam yang diusung, yang dikibarkan oleh seseorang yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani yang berupaya untuk menguasai wilayah Irak ketika itu. Ini bukan bendera hitam yang dimaksud, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kita pun juga mengatakan bukan bendera hitam ISIS yang dimaksud. Kalau seandainya barakallahu fikum mereka itu adalah orang-orang yang membawa bendera hitam yang dikatakan sebagai pasukan Imam Mahdi, sungguh-sungguh akan memenuhi dunia ini, bumi ini dengan keadilan, dengan ketenteraman yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Ya baik. Ketika Imam Mahdi nanti keluar, akan dilahirkan di akhir zaman nanti, barakallahu fikum, itu akan menebarkan keadilan. Bumi yang dulunya penuh dengan kezaliman, penuh dengan kebengisan, akan diganti dengan keadilan, keamanan, dan segala macam. Nah ini sebaliknya, bukan memunculkan keadilan, ketenteraman dan kedamaian, justru memunculkan kebengisan, kekejaman, kesadisan, pembantaian dan yang lain-lain. Pimpinannya juga bukan Imam Mahdi, tapi Abu Bakar. Siapa ya, Pak? Al-Baghdadi. Nggak tahu sekarang siapa jadi pemimpin ya, Pak? Al-Baghdadi lo ya. Barakallahu fikum. Nah, ketika Imam Mahdi muncul ya, Pak. Munculnya atau lahirnya Imam Mahdi itu sangat dekat dengan keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Dan kemudian berbarengan nanti diiringi dengan turunnya Nabiullah Isa dari langit. Nabiullah Isa akan kemudian mencari Dajjal, membunuh dia, dan akan bergabung dengan Imam Mahdi. Bumi akan dipenuhi dengan keadilan, ketentraman. Nabi Isa akan meretakkan pajak-pajak, jizya-jizya, akan mematahkan salib-salib, akan membunuh yang namanya babi-babi, dan akan berhukum dengan hukum Islam, hukumnya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Itu semuanya mutawatir, hadisnya sangat panjang, banyak mutawatir terkait dengan Imam Mahdi, terkait dengan Dajjal, terkait dengan Nabi Isa. Itu tanda-tanda besar kiamat nanti. Begitu muncul beliau-beliau ini, Imam Mahdi, Nabi Isa, dan si Dajjal ini, muncul yang lainnya, ujungnya kiamat. Harakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Sehingga tolong jangan mimpi, wahai isisiyun. Harakallahu fikum. Adakah hubungan mesra antara Rafidhah dan Syiah dalam sejarah? Loh, ini padha wae. Syiah itu yang ringan sisi pemahamannya, yang lebih mengutamakan sahabat Ali bin Abi Thalib daripada sahabat Utsman bin Affan. Rafidhah itu yang sudah sampai pada tingkat mencela Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mengkafirkan mereka berdua, menuduh Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Rafidhah, apalagi yang sudah imam, imamiyah, itsna asyariyah, atau yang ismailiyah, atau yang qaramithah, atau yang nusairiyah, dan semisalnya, itu ekstrim, dikafirkan para ulama. Yang di Yaman sekarang ini yang namanya Huthah, itu pemahamannya imamiyah, itsna asyariyah, dikafirkan oleh para ulama. Ada satu orang di antara yang tertangkap, diwawancarai sama mujahidin sana, apa pendapat kamu tentang Aisyah? Dia katakan sudah berzina dia. Na'udzubillah min dzalik. Bukan lagi mesra ini, sak buyut, sak mbah ini. Nah, terkait dengan masalah Syiah panjang ya. ISIS itu singkatan atau sekedar nama? Singkatan. Gimana kawan? Islamic State of Iraq Syria. Ayo. Negara Islam Irak Syam gitu. Bahasa Arabnya Daesh. Daesh itu Daulah Irak Syam. Hah? Negara Islam di Irak dan Syam. Sekarang disingkat menjadi DI, Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini nama ya kan. Nanti muncul lagi gerakan yang lainnya, nama lagi yang lainnya lagi, nama lagi yang lainnya lagi. Wah. Sebenarnya Khawarij itu nama sebuah firqah atau sebuah fikrah? Dua-duanya. Awalnya adalah sebuah fikrah, pemikiran, pemahaman yang sesat, mengkafirkan pelaku dosa besar, berujung mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang-orang yang bekerja sama dengan penguasa, mengkafirkan masyarakat muslimin yang gak sama mereka, takfir. Nah, ketika mereka sudah besar, membentuk sebuah firqah, kelompok, golongan dan sekte. Dan mereka ini ditakdirkan dari Allah Azza wa Jalla memiliki sebuah fikrah dan firqah, pemahaman sekaligus gerakan-gerakan massa. Mereka punya negara zaman sekarang ya, Pak. negara mereka, tapi dari Sekte Ibadiyah. Sekte Ibadiyah itu ada di Oman, Masket, ibu kota Masket, Oman. Allahu ta'ala alam bisawab. Apabila ada orang yang bodoh, tidak tahu, tidak mengetahui khawarij, tetapi dia melakukan perbuatan teror, apakah kita boleh mengecap orang tersebut sebagai khawarij? Untuk yang ini iya. Yang ini iya ya. Untuk pemahaman khawarij terkait dengan bab terorisme, terkait dengan bab mengkafirkan penguasa, memberontak penguasa, para ulama di sini tidak ada istilah ampun. Semata-mata, ingat ya, semata-mata punya pendapat. Punya pendapat bolehnya memberontak penguasa sudah dihukumi mubtadi', ahli bid'ah, oleh para ulama. Nah, sembarangan ya. Ini baru semata-mata punya pemahaman. Dia enggak ikut memberontak. Enggak ikut apa namanya memprovokasi, enggak. Semata-mata punya pendapat. Mubtadi'. Disebutkan dalam tarjamah biografi seseorang yang bernama Hasan bin Saleh bin Hayy pada masa itu. Ini orang sebelumnya direkomendasi oleh ulama-ulama besar pada masanya, ahli hadis pada masanya. Ahli hadis, ulama besar, hafalannya banyak, mungkin luar biasa, ilmunya luas. Banyak meriwayatkan hadis. Ibadahnya luar biasa, ahli ibadah. Zuhudnya ahli zuhud, waraknya ahli warak. Luar biasa. Tapi kemudian semuanya berubah. Yang dulu dipuji, yang ditazkiyah dan segala macamnya berubah. Para ulama kemudian mencelam dia, membid'ahkan dia, memvonis dia telah menyimpang. Apa sebabnya ikhwan? Apakah dikarenakan mereka, apa dikarenakan dia ini terjun, angkat senjata, berontak penguasa? Jawabannya tidak. Apakah dia ikut demo-demo anti pemerintah? Jawabannya tidak. Apakah dia ceramah-ceramah memberikan, membakar semangat orang untuk anti pemerintah? Jawabannya tidak. Loh, kenapa? Dia hanya semata-mata punya pendapat bolehnya memberontak penguasa. Semata-mata punya pendapat memberontak penguasa. Sudah disikapi dengan keras, dengan tegas oleh para ulama. Dikarenakan apa ikhwan? Efek fatwanya ini luar biasa, mengerikan. Sehingga ini gak main-main. Terkait dengan tadi bahayanya untuk bangsa dan negara, dan untuk agama Islam ini, para ulama. Cukup insya Allah ya. Masya Allah. Saya minta anu ya, keringanan 20 menit. Yang mestinya jam 2 selesai. Ini insya Allah kita selesaikan. Gimana Pak? Iya Pak. Terus? Iya betul Pak. Tadi kan sudah saya sebutkan, mereka ini memiliki berbagai macam firqah. Khawarij itu di tengah-tengah mereka sendiri itu ada perpecahannya, ada perselisihannya, punya kepentingan masing-masing. Bahkan bisa saling membunuh, saling perang. Seperti yang ada di Syam, mereka perang antara front pembela Islam, Jabhatun Nusrah, dengan yang lainnya lagi, dengan ISIS. Perang tembak-tembakan barakallahu fiik. Tapi ketika muncul sebuah kemaslahatan tengah-tengah mereka, mereka bisa bersatu. Bersatu untuk kemaslahatan khawarij gitu ya. Syiah juga demikian, punya pemahaman yang macam-macam. Yang ini enggak cocok sama yang itu. Yang ini pemahaman masih ringan, itu udah parah-parah enggak senang. Tapi ketika ada muncul sebuah kemaslahatan, maka mereka semua bisa saling membantu untuk kemaslahatan Syiah Rafidhah. Barakallah. Paham insyaallah. Sekarang yang di Yaman, pemberontak Huthah di Yaman ya. Itu pemahaman dia Imamiyah Itsna Asyariyah. Tapi selama dia memberontak dan menyerang itu, yang bantu dia dari kalangan sekte Ismailiyah bantu. Kenapa doa ya? Satu wajah beda baju. Nah, gitu ya? Atau gimana ya, Pak? Yang dari kalangan Zaidiyah bantu. Wahakal. Kenapa? Sama-sama Syiahnya. Ada maslahat bersama, maslahat Syiah. Tapi mereka beda-beda alirannya ya, Pak. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ini pula yang membuat kita semakin waspada, dikarenakan mereka ragam pemahamannya, ragam siktinya, tapi satu maslahatnya, satu pemikirannya. Allahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.